Ya Ustaz, banyak di antara saudara-saudara kita apabila melaksanakan ibadah tahajud ataupun sholat duha, maka ada hajat-hajat tertentu yang diinginkan agar dikabulkan dari ibadah tersebut. Bagaimanakah dengan niat seperti ini? Di sini ya, akhal Islam azan ya Allah wa yakum, perkara yang hendaknya kita perhatikan. Hendaknya kita membedakan antara niat ibadah dengan berdoa. Niat ibadah, ketika kita berniat hendak sholat duha, jangan sampai ada terbetik niat-niat mengharapkan dunia. Kenapa? Karena niat-niat mengharapkan dunia itu akan bisa merusak amal ibadah kita. Apalagi kalau tujuan dari ibadah kita yang terbesar adalah mengharapkan dunia itu. Maka ketika kita berniat, upayakan lillahi ta'ala, semuanya akan Allah. Lalu kemudian ketika kita sholat duha ataupun sholat tahajud, kita berdoa kepada Allah, minta amalan soleh, minta diberikan harta, hajat, dan yang lainnya. Lalu kita bertawassul melalui amalan soleh yang kita lakukan, boleh. Tapi ketika kita berniat mau ibadah, itulah yang harus diikhlaskan, dimurnikan semuanya karena Allah. Ya, sebab kenapa? Karena seseorang yang sebatas, yang berniat bukan karena Allah, ya, akan bisa merusak amal ibadahnya tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilayhim a'malahum fahum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang diinginkan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun juga. Ulaika, mereka itu kata Allah tidak akan mendapatkan apa-apa dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan akan batal amalan-amalan mereka tersebut dan akan sia-sia perbuatan mereka. Subhanallah, ya, Allah mengatakan orang yang beramal saleh hanya mengharapkan dunia dan perhiasannya tidak akan dinilai oleh Allah apapun juga. Atau mungkin niat kita dua, mengharapkan pahala dan mengharapkan keridhaan Allah, ikhlas, tapi juga mengharapkan, ya, yang meniatkan ingin dapat dunia. Ini pun juga bisa merusak. Dalam riwayat Tabrani bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki. Lalu orang itu berkata, wahai Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa yaltamisul dzikra. Bagaimana pendapat engkau tentang orang yang berperang di jalan Allah, tapi ia niatnya dua. Dia mengharapkan ajar, pahala, tapi juga ia mendapatkan, dia mengharapkan dzikr, yaitu sebutan manusia. Malahu, apa yang ia dapatkan, hai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, laisa lahu syai', dia tidak mendapatkan apapun juga. Inna allaha la yakbalu minal amal, Allah tidak menerima, kata Rasulullah, amalan seorang hamba, kecuali yang betul-betul ikhlas mengharapkan wajah Allah. Maka niat ibadah jangan dikotori dengan keinginan mendapatkan dunia ataupun apalagi pujian manusia. Karena itu bisa merusak ibadah kita. Adapun berdoa, silakan. Karena doa itu adalah tempatnya meminta. Ya, silakan Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Lalu Anda bertawassul dengan amal saleh ini, ya Allah, ya, aku telah salat duha, aku telah mengamalkan salat duha dengan karunia Engkau. Maka ya Allah, kalau memang salat duha aku ini ikhlas mengharapkan wajah-Mu, ya Allah, tolong berikan aku atau lancarkan kebutuhanku ini, urusanku ini, dan yang lainnya. Maka ya, kalau seperti itu, setelah kita beramal, kemudian kita tawassul dengan amalan sholat yang telah kita lakukan, itu diperkenankan oleh syariat kita. Ya Allah wa'alaikum.